بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ikhwan, para peserta takhasus yang Allah muliakan, para netizen di mana saja Anda berada yang ikut kajian ilmu nahu pagi ini, kita jumpa lagi untuk melanjutkan bahasan tentang marfu'atul asma. Kita sudah membahas fa'il, naibul fa'il, mubtada, udah ya, baru tiga ya. Sekarang apa? Khabar. Baik. Sebelum itu ada PR kan? Berapa soal? Dua. Maju dua orang, tulis. Surah. Come on. Siapa yang mau pintar, silakan. Satu sana, satu sini. Taib. Orang Muslim Palestina sedang berjihad melawan Yahudi. Pakai tempat enggak? Enggak ya. Kalau kalimat kedua, murid-murid kami cerdas-cerdas. Murid-murid kami cerdas-cerdas. Bukan murid santri-santri pesantren kami gitu. Bukan, Ustaz. Bukan? Bukan. Iya, udah. Murid-murid kami cerdas-cerdas. Khalas. Baik, nomor satu. Baca ya Rabb. Muslimu Palestina yujahidul al-Yahuda. Soalnya apa? Orang Muslim Palestina sedang berjihad memerangi Yahudi. Satu orang atau banyakkan? Orang-orang Muslim Palestina, ya enggak mungkin satu orang lah, banyakkan. Ya, banyakkan pasti. Masa perang seorang? Orang-orang Muslim Palestina. Orang Palestina apa? Palestiniyin. Palestini seorang, kalau jamak Filistiniyin. Orang-orang Muslim Palestina sedang berjihad melawan Yahudi atau memerangi orang-orang Yahudi. Palestiniyin, Filistiniyin. Udah, coba. Muslima Palestina yujahiduna al-Yahudiyina. Muslima, apa artinya? Boleh tanwin Ustaz kalau udah opat? Kalau orang-orang Muslim. Berarti kalau ini dua orang Muslim Palestiniyin. Coba ya Rob. Muslimu Palestiniyina yujahiduna al-Yahudiyina. Muslimu mubtada'un marfu'un wa'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'anahu ismun mufrad wa huwa mudhaf. Palestiniyina mudhafun ilaihi majurun wa alamatu rafihi al yau alamatu jarihi al yau niabatan ani kasri li annahu min jama'i taksir min jama'i Dan perkami li'annahu li'annahu jam'u mudzakkarin salimi. Wa nun iwadul ani tanwin fi isim mufrad. Iya, terus ini artinya apa? Idofah muslim. Artinya. Oh, muslim. Berapa orang? Satu orang. Muslim. Satu orang. Ininya? Jamaah. Jadi gimana tuh? Oh, jadi yujahidu. Kan maksudnya banyak orang-orang muslim, muslimin Palestina. Muslimu Palestini. Jadi kumaha tah? Al banyakkan orang-orang muslim, al muslimu. Masa muslimuna. Terus diidhafatkan muslimu. Muslimu Palestina. Apa yang kurang? Wow. Ulangi, berarti salah tadi tuh ngi'rabnya. Karena nulisnya salah, ngi'rabnya juga salah. Muslimu Palestina yujahiduna al-yahudiyina. Muslimu mubtada'un. Marfu'un. Bil alif. Bil ibtida. Oh, bil ibtida. Wa alamatu raf'ihi. Al-wawu. Al-alifu. Masa? Al-wawu. Al-wawu, terus? Niabatan. Anidomih. Li'anahu. Jamu mudzakkar salim. Wal-alifu. Itu alif dari mana adanya tuh? Biduni alif. Nah, itu ditulis alif tanpa alif. Muslimu tanpa alif ya. Yang ada alif lil itlak pada apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Muslimu pakai alif lam al-Palestiniyin. Ulangi yang lancar, jangan agak-agak. Muslimu al-muslimul al-Palestina yujahidu. Muslimun Palestina. Ulangi dari awal. Muslimul muslimu muslimul Palestina. Muslimul Palestina yujahiduna al-yahudiyina. Terus muslimu mubtada'un marfu'un wa'alamatu raf'ihi. Al-wawu li'anahu niabatan niabatan anidomi li'anahu yamu mudzakkaris salim. Wa al-Palestina. Palestina jadi apa? Wa huwa mudhaf muslimun. Muslim wa huwa mudhaf al-Palestiniyin. Al-Palestiniyina mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-ya'u niabatan anil kasri li'anahu min li'anahu jam'u mudzakkari salim. Wa nunu iwadun anil tanwin fi ismi mufrad. Yujahiduna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi bi subutin nun li annahu minan afhali khamsah. Wa jumlatu belum fa'ilnya belum. Al wawu wawu jam'i marfu'un wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi al wawu mabniun. Al wawu jama'ah wawu wawu jama'ah mabniun ala sukun fi mali raf'i fa'ilun wa jumlatu minal fi'il wa fa'ili fi mahali raf'i khobaru mubtada. Yahudiyina maf'ulun bih mansubun Walamatu rafihi alya walamatu nasbihi alya niabatan anil fathi li anahu jam'u muzakkaris salimi wa nunu iwadun anitanwin fil ismi mufrad. Taib. Tanya kan muslimunanya, kenapa nunnya hilang? Karena mudhaf tidak boleh ada tanwin atau penggantinya, dan nun di sana pengganti tanwin pada isim mufrad ya. Barakallahu fiik. Kedua. Tulabuna azkia. Tulabuna azkia. Azkia apa? Haiu. A. Azkia. Azkia. Coba nanti akan ketahuan benar salahnya. Sof, i'rab. Tulabu mubtada'un marfu'un wa bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu jam'u taksir wa huwa mudhaf na dhamir mutasil wa mabniun ala sukun fi mahali jari mudhaf ilaih azkia maf'ulun bih. Maf'ulun bih harus ada fi'il dan fa'il. Ini kan mubtada. Azkia. Terus. Khobarul mubtada. Huwa alamatu raf'ihi. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Li anahu ismul mufrad. Jam atas. Apa mufradnya? Zakiyun. Zakiyun. Taib. Ya, barakallahu fik. Ini bisa juga tanpa Yahudiin, al-Yahuda gitu bisa aja ya. Karena mengarangi bangsa Yahudinya, kalau Yahudiinnya orang-orangnya. Orang-orang Yahudinya. Ada pertanyaan? Bukan Palestin. Palestiniyin, Indonesiyin gitu ya. Amerikiyin. Ada lagi? Kalau tidak ada, dianggap selesai pembicaraan tentang mubtada ya. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya tentang khobar ya. Tentang khobar. Baik. Coba bacakan tentang matan tentang khobar di dalam kitab Al-Ajurumiyah ini. Al-khobaru qismani. Terus. Mufradun wa ghairu mufradin. Apa artinya? Khobar itu ada dua macam. Khobar mufrad dan ghair mufrad. Udah belum ini? Udah dijelaskan apa belum? Di awal ya. Apa yang dimaksud khobar mufrad? Khobar yang terdiri dari satu kata, satu isim. Ya. Nah, terus walaupun satu kata ini jamak seperti tulabuna adkiya'u. Adkiya ini jamak apa mufrad? Jamak taksir, tapi dia khobar mufrad karena terdiri dari satu kata. Ya. Wa ghairu mufradan ghairu mufrad. Teruskan. Fal mufradu nahu Zaidun qa'imun. Adapun yang mufrad contohnya Zaidun qa'imun. Mana khabar mufradnya? Qa'imun. Kenapa dia disebut mufrad? Karena terdiri satu kata. Para Zaid itu sedang pada berdiri. Gimana? Zaiduna qaimuna. Qaimuna itu mufrad apa jamak? Jamak dari qaimun. Tapi qaimuna khabar mufrad apa khabar ghair mufrad? Mufrad. Karena tadi dari satu kata, walaupun kata tersebut jamak ya. Terus wa ghairu mufradi arba'atu asya'a, dan ghair mufrad ada berapa? Empat macam, empat hal. Pertama al-jaru wal majruru wal dharaf wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi. Nah, jadi pertama jar majrur, kedua dharaf, baik dharaf makan ataupun dharaf zaman. Dharaf itu apa? Kata petunjuk tempat atau waktu. Contoh tempat di depan, di belakang, di atas, di bawah, di gigir, di samping gitu ya. Apa arti di depan? Bahasa Arabnya amama, di belakang khalfa atau waro'a, di atas fauqa, di bawah tahta, di kiri shimal, di kanan yamin, di mana lagi? Di pojok. Iya. Contoh dharaf zaman. Sobaha boleh ya, masa'a, atau hari, minggu, tahun, jam. Umpamanya saya datang ke sini hari Ahad. Ji'tu huna yaumal Ahad. Yaumal Ahad. Saya lahir tahun 2000. Wulidtu sanata, tanpa fi ya. Sanata alfaini gitu ya. Adapun kalau satu hari ada 24 jam, itu mah bukan dharaf tapi isim ya. Al-yawmu arba'un wa isruna sa'ah umpamanya, itu mah al-yawmu. Nah, dharaf ini wajib nasab. Pertama sudah kita jelaskan dharaf itu harus apa? Nasab. Jadi contoh umpamanya saya berdiri di depan kelas. Aqumu amamal fasli. Nah, amamanya ini dharaf. Makan apa zaman? Makan mansubun wa alamatus nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Wahu mudhaf. Wahu apa? Mudhaf. Terus al-fasli mudhaf ilaih. Jadi ada dua ketentuan tentang dharaf. Pertama harus nasab, kedua sebagai mudhaf ya. Kedua sebagai mudhaf ya. Nah, itu dharaf dan mudhaf ilaihnya. Ketiga, wal fi'lu ma'a fa'ilihi, fi'il dengan fa'ilnya. Keempat, mubtada dan khabarnya. Jadi ada empat jenis khabar ghair mufrad. Pertama jar majrur, kedua dharaf dengan mudhaf ilaihnya, ketiga jumlah fi'liyah, fi'il dan fi'il, keempat jumlah ismiyah ya. Nah, contoh zaidun fid dari, coba ya Rab, zaidun. Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismul mufrad fi harfu jarin. Terus Ad-dari majrurun bilfi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Al-jaru wal-majruru fi mahali raf'i khabar mubtada. Terus contoh wa zaidun indaka, ini contoh apa? Indaka dharaf dengan mudhaf ilaihnya. I'rab indaka aja langsung inda dharaf zaman, terus mansubun, terus wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf, terus dhamirun muttasilun mabniun ala fi mahali jari mudhafun ilaih, ya. Terus dharaf zaman wa mudhafun ilaihi fi mahali rafi khabar mubtada. Terus contoh lain wa zaidun qama abuhu, ini contoh khabar apa? Khabar jumlah tapi jumlah fi'liyah. Qama abuhu, ya. Qama abuhu itu fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah. Coba zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Terus qama fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Abu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammi li'annahu min al-asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Terus hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'i fi mahali jarri mudhafun ilaih. Terus wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada. Teruskan contoh berikutnya. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Apa artinya? Jariyah itu apa? Jariyah itu budak wanita. Hamba sahaya wanita. Bukan tetangga. Tetangganya mau pergi mau enggak, sebodoh amatnya. Apa artinya zaidun jariyatuhu zahibah? Zaid adalah yang hamba sahaya wanitanya kabur pergi gitu ya. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi zahiratun dhammatun zahiratun fi akhirihi wa huwa ahli annahu ismul mufrad. Jariyatuhu jariyatu mubtada'un disebut mubtada tsani, bukan khobar ya, bukan khobar. Tapi ini ada dua kalimat, zaidun jariyatuhu zahibah, kalimat kedua jariyatuhu zahibah. Jariyatu mubtada tsani marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi wa huwa mudhafu. Dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahali raf'i fi mahali jarri mudhafun ilaih. Terus zahibatun khabar mubtada tsani marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhiri wal jumlatu minal mubtada'i tsani wa khabarihi fi mahalir raf'i khabar mubtada. Ya, ini yang disebut dengan khabar jumlah, tapi dengan jumlah apa? Ismiyah. Hal fahimtum? Mengertikah dikau? Yang dikau itu setiap hari yang terakhir yang sejumlah minar khabar dan saat itu Zaidun jariyatuhu dhahibah. Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Zaid mubtadal awal, mubtada pertama. Jariyatu mubtada tsani, mubtada kedua. Ya. Zahibatun khabar bagi mubtada kedua. Ya. Terus jumlah jariyatuhu zahibah sebagai khabar bagi mubtada awal. Fahimtum? Ya. Contoh lain, umpamanya dia adalah laki-laki yang telah menghafalkan Al-Quran semuanya. Gimana? Wa ar-rajulu alladhi ar-rajulu qad hafidha Al-Qur'ana kul. Coba dibaca ya. Huwa ar-rajulu qad hafidha al-Qur'ana kullahu. Nanti ini belum dibahas ya, sebentar lagi. Kullahu. I'rab huwa dhamirun munfasilun mabniun ala al-fathi fi mahali raf'i mubtada awal. Ya, ar-rajulu mubtada thani marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismu mufrad qad alamatul fi'li. Qad itu apa? Alamatul fi'li. Hafidha fi'lun madin mabniun ala alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Terus belum. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila ar-rajulu wa jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada thani. Al-Quran mafulun li mansubun wa alamatun nasbiyah. Terus wal jumlatu minal mubtada thani wa khabarihi fi mahali raf'i khabar mubtadal awal. Fahimtum? Ini kullahu ya, nanti belum dibahas. Bukan kulli, bukan kullu, karena kullah bukan mafulun disebut taukid, termasuk at-tawabi ikut kepada yang dikuatkannya ya, karena Al-Qur'ana kullahu, kalau Qur'anu kulluhu, kalau Qur'ani kullih, gitu. Nanti akan dibahas dalam at-tawabi ya. Jadi ini ada berapa khobar? Berapa khobar? Dua, mana saja? Qad hafidho, ini khobar fi'liyah ya. Dua, khobar dari mulai ar-rajulu itu khobar dengan jumlah ismiyah ya. Karena mubtadanya dua, khobarnya juga pasti ada dua ya. Contoh lain. Jamak ya, orang-orang muslim adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Gimana? Al-muslimuna humul baca al-muslimuna hum muqimus sholah. Apa artinya? Orang-orang muslim mereka adalah yang menegakkan sholat. Coba ya Rob. Al-muslimuna mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi al-wawu niabatan anil dhammi li'annahu jam'ul mudhakkaris salim wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad hum hum dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'i mubtadal thani. Ini kan mubtada awal ya, ini mubtada thani ya. Terus muqimu khobar khobar lil mubtada thani marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niabatan anidhammi li'annahu jam'ul mudhakkaris salim wa huwa mudhaf ya. Ulangi, muqimu khobar khobar khobar lil mubtadal thani marfu'un wa alamatu raf'i al-wawu niabatan anil dhammi li'annahu jama' mudhakar salim. Terus wa huwa mudhaf, kemana nunnya? Hilang. Kenapa hilang? Sebab mudhaf, mudhaf tidak boleh ada tanwin atau penggantinya. As-salat ta'ti itu as-salati ya. Ti esolati mudafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi'li annahu isim mufrad wal jumlatu minal mubtada thani wa khobarihi fi mahali raf'i khobar mubtadal awal. Gitu. Fahimtum? Ada pertanyaan? Kalau apa kayak yang di ujungnya itu matanya al-kalamu huwa lafdhu. Bisa al-kalamu huwa lafdhul murakkabul mufidu bil wadhi. Iya. Fahimtum? Nah, berarti selesai khabar ini mah pengulangan ya dari penjelasan lalu. Masih ingat kan penjelasannya sama. Selesai khabar. Setelah selesai khabar, apa selanjutnya? Nawasikhul mubtada wal khabar ya. Nawasikh. Coba dibaca babu awamil babu al awamil babul awamil ad-dakhilati alal mubtada wal khabar. Bab awamil-awamil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Coba baca. Wahiya salah satu asyai. Ada tiga yang masuk kepada mubtada dan khabar, yaitu kana wa akhwatuha, wa inna wa akhwatuha, wa dhanna wa akhwatuha. Ya. Jadi ada tiga yang masuk kepada mubtada dan khabar. Contoh, umpamanya mubtada itu Allahu ghafurun. Jumlah ismiyah ya. Allahu ghafurun. Allah Maha Pengampun. Allahnya apa? Mubtada, ghafurunnya khabar. Masuk kana. Nah, fungsi kana antum harus ingat-ingat. Tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar. Kana ini fungsinya merafakkan mubtada, menasabkan khabar. Ya. Yang kemudian mubtadanya ini disebut dengan sebutan isim tarfaul isma wa tansibul khabar. Nah, jadi kanallahu-nya tetap, ghafurunnya menjadi nasab, ya. Karena khabarnya dinasab kanallahu ghafura. Nah, i'rabnya juga jadi beda. Kana itu fi'il madi, ya. Apa mudhari'nya? Yakunu. Kana fi'lun madin naqisun. Fi'il madi yang naqis. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Jadi disebut fungsinya. Kana fi'lun madin naqisun. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Allah mabniun alal fathi la mahallahu min al-i'rab. Allahu ismu kana marfu'un wa alamatun nasbihi ra'a dhammatun zahiratun fi akhiri li'annahu ismul mufrad. Ghafuran ismu kana mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Nah begitu. Saya ngomong apa barusan? Khabar kana afan ghafuran khabar kana mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Nah ini contoh. Tadi kana disebut apa? Fi'il madhi naqis. Apa arti naqis? Kurang. Kenapa kana disebut fi'il madhi naqis? Kalau fi'il selalu terkandung dua hal. Dalam fi'il umpamanya dhahaba. Apa arti dhahaba? Telah pergi. Ada dua hal, dua makna yang terkandung. Pertama waktu. Kapan waktunya? Yang telah lalu. Kedua peristiwa. Apa peristiwanya? Pergi. Ada selalu. Zahaba. Akala. Apa arti akala? Telah makan. Ada dua hal. Apa? Waktu yang telah lalu dan peristiwa makan. Dan seterusnya. Semua fi'il begitu. Kecuali kana. Apa arti kana? Adalah. hanya mengandung satu saja, yaitu apa? Waktu. Tidak ada apa? Tidak ada kejadian. Makanya akhwat-akhwat kana semuanya begitu. Coba sebutkan apa saja akhwat kana. Kana wahwata, wahya, amsa, terus asbaha, terus adha, terus dhalla, terus bata, terus soro, terus laisa, mazala, ya, dan seterusnya. Coba lihat apa arti amsa pada waktu sore. Hanya ada apa? Waktu. Ada peristiwa? Tidak ada. Asbaha, waktu subuh, waktu pagi. Adha, waktu duha. Dhalla, bata, semuanya begitu. Laisa, tidak ada. Tidak ada apa-apa. Tapi madi, lalu terlalu. Sora, menjadi. Mazal, selalu, terus menerus. Dan seterusnya. Jadi hanya ada waktu, tidak ada apa? Peristiwa. Makanya disebut fi'il madhi naqis. Disebut fi'il madhi naqis. Itulah alasan penyebutan fi'il madhi naqis, karena kurang kandungan maknanya. Hanya ada satu kandungan, yaitu apa? Waktu. Tidak ada kejadian atau peristiwa, ya. Contoh lagi, umpamanya Zaidun qaimun. Masuk kana. Kana Zaidun qaiman, ya. Kana Zaidun qaiman. Coba i'rab. Kana fi'lun madin naqis mabniun al-fathi la mahalla min al-i'rab tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Zaidun ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir li'annahu ismul mufrad. Qa'iman khabar kana mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhir li'annahu ismul mufrad. Nah, sekarang baca al muslimani solihani. Apa artinya? Dua orang muslim itu, dua nana soroleh. Masuk kana. Kanal muslimani solihaini. Haini, ya. Irab. Kana fi'lun madin naqisun mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Terus. Al-muslimani ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anidhammi li'annahu isim musanna atau tasniah boleh. Terus wa nun iwadun anitanwin fil ismil mufrad. Solihaini khabar kana mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathi li'annahu ismut tasniyah wa nun iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Ya. Sekarang contoh baca an-nisa'u jamilatun. Apa artinya? Para wanita itu gak rilis. Ini semangat antum. Masuk kanan. Kanan nisa'u jamila tinapatan apatun tanapatin apatun sabai rob kana fi'lun madin naqisun mabniun ala al-fathi la mahala lahu minal i'rab tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Terus an-nisa'u ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi aili annahu jam'u taksir. Apa mufradnya? Mar'ah. Jauhnya jamilatin. Apa? Khabar kana mansubun wa alamatun nasbihi kasratun zahiratun fi'ari niyabatan anil fathi li'annahu jam'ul mu'annasi salim. Jam'ul mu'annas salim kalau sedang rofa tandanya dengan dhamma, kalau sedang nasob kasrah, kalau sedang jar kasrah juga. Jadi jama mu'annas salimah tidak ada yang tandanya dengan fathah, tidak ada ya. Sekarang ini masih simpel. Sekarang saya sedikit berikan rasa pusing. Allahu kana Allahu ghafura. Ini jumlah apa? Fi'liyah. Karena apa? Sekarang ubah ke dalam ismiyah. Jadi bagaimana tuh? Allahu kana ghafura. Sama tetap. Coba sekarang i'rab. Allahu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir li'annahu simufrad. Kana fi'lun madin nakisun mabniun alal fathi la mahala lahil i'rab tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Terus bukan fa'il. Wa ismuha atau wa ismu kana dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila ilallah ghafura khabar kana. Terus mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahir. Terus wal jumlatu mina min kana wa ismihi wa khabarihi fi mahali raf'i khabar mubtada ya. Allah kan mubtada, khabarnya itu kana ghafura. Jumlah khabarnya khabar jumlah ya. Hal fahimtum? Hal liyartum? Suaya sedikit pusing apa banyak? Ini sama dengan khabar ya, cuma agak sedikit berbeda. Sekarang begini. Ini ada dua orang asing. Tapi dua-duanya itu berjenggot, pakai kopi haji, pakai gamis. Dipastikan dia mereka muslim. Huma muslimani i'rab. Huma dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'i mubtada. Terus muslimani khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ya dan seterusnya. Masuk kana. Jadi gimana tuh? Kana huma. Kalau umpamanya zahaba untuk huwa, untuk huma zahaba. Apakah kita katakan zahaba huma? Enggak. Hah? Kana. Ya? Terus mus? Mus? Hah? Musli? Maini, ya? Musli maini, ya? Coba ya Rom, kana muslimaini. Apa arti itu? Kedua-duanya adalah muslim. Kana fi'lun madin naqisun mabniun alal fathi la mahalallahu minal i'rab tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Terus mudhof mana fi'il jadi mudhof alifnya al alifu alifu. Coba antum pernah zahaba umpamanya ila suq umpamanya, nih zahaba gimana cara mengi'rabnya? Fi'il madhi mabni alfal alifnya alif tasniyah, kan al alifu alif tasniyah mabniun ala sukun. Untuk ini nih fi mahali raf'i mana fi'ilnya? Fi mahali raf'i isim kana. Kalau umpamanya dalam fi'il madhi tam lawan dari nakis tam, ini fa'il ini maf'ulun bih, kan gitu ya. Umpamanya akala zaidun khubzan umpamanya fi'il fa'il maf'ulun bih kalau akala. Kalau kana itu kana isim kana khobar kana, ya beda istilah saja. Jadi ulangi, kana muslimain fi'lun madin naqisun mabniun alal fathi la mahallahu min al-i'rab tarfa'ul isma wa tansibul khabar al-alifu alif tasniyah mabniun ala sukun fi mahali raf'i isim kana. Terus muslimaini khabar kana marfu'un wa alama masa marfu'un mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathi li'annahu isim tasniyah wa nun iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Sekarang umpamanya mereka adalah orang-orang munafik. Humul munafikun, ya. Masuk kana. Jadi gimana? Ka kanu. Terus al munafiqin. Coba i'rab. Kanu fi'lun madin naqisun. Mabniun ala ala dhommi. Terus kenapa? Litisalihi biwawil jama'ah. Karena bersambung dengan waw jama'ah. Terus al-wawunya? Wawunya waw jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i isim kana. Al-munafiqina khobar kana mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathi li'annahu jam'ul muzakkar salim wa nun iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Jadi sama aja dengan mengi'rab fi'il. Cuma bedanya setelah fi'il biasa fa'il, kalau setelah kana isim kana. Ya, gitu. Fahim tuh? Cukup sampai sini saja dulu ya. Para netizen juga. InsyaAllah besok hari Kamis depan kita jumpa lagi. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.